الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله إلى كافة الأنام رحمة للعالمين وهو الذي هدانا إلى صراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم ملك العالمين الذي إليه تحشرون wa khalaqa kulla shay'in bi miqdar wa huwa bi kulli shay'in 'alim wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi ja'ana bil haqqi wa dinil qayyim wa hadana ila siratil rabbil 'azizil hakim wa amarna bi ittiba'il muttaqin allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim annabiyil ummi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bis-sabr. Ibadallah rahimakumullah. Allah sidang Jumat yang saya hormati. Ayat singkat tadi kita semua sudah hafal. Kita tidak terangkan secara sempurna dan berubah, tapi ada yang perlu mendapatkan perhatian khusus secara serius bahwa wal asri demi masa, Allah bersumpah bahwa masa, waktu ke waktu, bahwa semua manusia ini insan, termasuk kita, rugi. Kenapa dia rugi? Dia tidak maling, dia tidak mencuri, dia tidak berzina, tidak menipu, tidak meriba, kok bisa rugi? Setiap saat itu kita rugi, ini perlu perhatian khusus. Kalau kita tidak mencuri, tidak menipu, rugi itu kok bisa? Kecuali ada waktu yang diisi dengan iman dan amal soleh dan seterusnya tadi ya. Kita sekarang ada waktu tidak diisi dengan iman, rugi. Tapi kita tidak mencuri, kok bisa rugi? Umpamanya kita makan, kok rugi kalau gak diisi dengan iman dan amal soleh? Kan kita makan gak dosa, kita gak makan juga gak dosa, kita makan juga gak dosa, tapi rugi. Nah, kenapa ini ada persoalan seperti itu dalam Islam ini? Seperti yang kita sudah ketahui bahwa hidup ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtu wal insa illa liya'budun, yang kita sudah hafal dari mulut dari Injil Yohanes. Untuk ibadah lah, ibadah itu mempraktekkan ajaran Islam. Maka ajaran Islam itu sempurna sekali. Sampai bagaimana kita tidur, bagaimana kita makan, bagaimana makan menurut Islam, bagaimana tidur menurut Islam. Sehingga begitu kita tidak praktek ajaran Islam, tidak beribadah namanya, itu rugi. Kenapa kok rugi? Padahal kita tidak mencuri, kan tidak berdosa juga. Kita tidak praktek ajaran Islam, tidur. Oh, kita tidak tidur juga tidak berdosa, mau tidur juga kalau ngantuk tidak berdosa. Tapi tidak praktek ibadah, amanu wa amilus solihat. Karena tidak praktek Islam, maka kita rugi. Maksudnya, nanti kita kembali ke akhirat itu, yang ditimbang bukan kerjaannya, yang ditimbang pahala amal kita. Pahala kerja kita itu yang ditimbang, nanti di akhirat. Kalau berat timbangan amalnya, pahalanya berat, itu selamat. Wa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nanti yaumil kiamah, kalau kita sudah pergi meninggalkan dunia ini, diperiksa yang berat timbangan pahala amalnya, dia diridhoi Allah. Tapi kalau ringan timbangannya, maka fa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka hawiyah. Wa madraka hawiyah, apa itu neraka hawiyah itu? Narun hawiyah, api yang sangat panas. Nah, kenapa rugi tadi? Karena mestinya timbangannya jadi berat, tidak nambah berat gara-gara tidak praktekkan Islam waktu makan. Dia tidak berdosa tapi sudah rugi. Dia waktu tidur tidak praktek Islam. Dia tidak berdosa, ngantuk tidur aja enggak berdosa. Enggak nipu, enggak berdosa, tapi rugi karena timbangannya mesti nambah, timbangannya berat, timbangannya di akhirat nambah supaya diri Allah enggak nambah kan rugi. Jadi kita hidup ini untuk ibadah, untuk mempraktikkan Islam di seluruh kehidupan 24 jam. Itu baru masalah yang remeh-remeh kan. Tapi remehnya begitu, bagaimana pakai sendal dikasih tahu oleh Islam. Bagaimana pakai baju, praktek pakai baju Islam, praktek pakai baju tidak secara Islam. Bisa. Tidak usah dikasih tahu oleh Islam, sebenarnya semua orang mau pakai baju bisa. Bagaimana ngomongnya, mau tidur, tidak usah dikasih tahu. Bisa semua orang kalau ngantuk tidur, meong-meong, kucing-kucingnya bisa kalau ngantuk tidur binatang. Tapi perlu dikasih tahu maksudnya, biar praktek Islam sehingga berdiri ibadah supaya tidak rugi. Nah, itu masalah yang remeh-remeh begitu. Sekarang kita bertanya, boleh enggak kita karang cara prakteknya? Pokoknya makan prakteknya menurut Islam begini, tidur prakteknya menurut Islam begini. Kita karang sendiri enggak usah menurut Islam. Dapat pahala enggak? Ya enggak dapat. Ya rugi aja. Karena apa? Praktek tidurnya tidak mempraktekkan ajaran Islam, dia karang sendiri pokoknya. Pokoknya apa dia? Saya pengen tidur nyenyak, man. Ya enggak dapat pahala, enggak praktek Islam. Enggak bisa dikarang-karang kan praktek Islam itu. Nah, kalau dikarang tidurnya enggak bismillahumma ahya wa bismikabut, pendeknya masih banyak lagi, cuma dipendeknya saja. Enggak pakai gitu ya, enggak diterima sebagai ibadah karena dia mengarang. Tapi tidak berdosa, cuman rugi karena tidak menambah berat timbangan pahalanya. Itu masalah. Sekarang saya kembali kepada yang mutlak, yang betul-betul serem kalau tidak praktek. Seperti sholat. Sholat itu adalah ibadah, kan praktek Islam ibadah itu. Tapi bagaimana? Fawailul lil musallin. Orang sholat masuk neraka weh. Kenapa? Karena riya. Bacaannya bagus, dia jadi imam, tamat sekolah tinggi. Sudah gitu bacaannya fasihnya bermain. Puluhan tahun di negeri Arab sehingga fasih. Panjang lagi rukuknya, tumaninahnya, sujudnya, hebat. Minta dipuji. Fawailul lil musallin. Karena salah niat. Neraka, sholat bisa masuk neraka. Bukan cuma dibilang rugi, kenapa? Karena sholat itu wajib. Kalau tidur cuma rugi. Lah kalau sholat, karena wajib, begitu tidak ada benar, masuk neraka. Padahal itu sholat, karena sholat itu wajib. Tidak dilaksanakan benar, ya masuk neraka. Apalagi sholatnya dikarang. Rukunya belok kiri, belok kanan, apalagi. Lurus-lurus pun kalau sudah enggak benar niatnya tidak diterima. Karena itu wajib, maka diancam neraka. Nah, tidak cuma sekedar rugi, kurang timbangan, tidak, tapi diancam neraka. Kita tingkatkan lagi. Kita sudah berkesimpulan bahwa tidak ada agama ini yang bisa dirubah-rubah. Walaupun itu cara makan, dirubah enggak diterima sebagai ibadah. Maaf-maafnya, walaupun cara ngisi masuk WC, kalau kita rubah-rubah caranya tidak menurut ajaran Islam, tidak diterima sebagai ibadah. Saking kasih sayangnya Allah, semua kegiatan hidup itu dikasih tahu caranya bagaimana menurut Islam. Supaya orang tidak rugi. Begitu kasih sayangnya Allah. Sehingga tidur, bangun, berkeluarga, bergaul, dikasih tahu caranya. Jangan bergaul menyimpang dari ajaran Islam. Saking kasih sayangnya Allah, supaya kita tidak rugi. Lah sekarang ada suatu yang mutlak lagi. Yang remeh-remeh tadi tidak bisa dilupakan. Bergaul tidak perlu Islam, ya pasti masuk neraka karena bergaul kumpul kebo. Jadi kan ada aturannya mahram, tidak mahram, ada aturannya kita langgar saja, tidak bisa. Atau kita karang cara bergaul sendiri, kumpul kebo namanya, tidak bisa. Atau makan dengan cara kita sendiri, atau tidur karang-karang sendiri, tidak bisa. Ada satu yang mutlak, sepakat ulama sedunia dan tidak ada yang selisih pendapat bahwa wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu itu wajib. Kenyataannya kita enggak bersatu. Kita kira kita karam, bisa enggak kita karam? Praktek bersatu wajib, semua ulama setuju, dan berpecah belah itu haram mutlak, masuk neraka. Nabi Allah mengancam sebagai syirik hukumnya, Nabi mengancam sebagai azab orang berpecah belah. Terus kita, mari kita bersatu, kita karang sendiri, kira-kira terima enggak? Tentu saja tidak mungkin. Oh, makan saja dikarang, cara nyambi tidur saja dikarang, cara sendiri tidak menurut Islam dan diterima sebagai ibadah. Apalagi ini mutlak wajib. Haram, semua ulama sependapat. Haram berpecah belah. Orang kafir dah selama, orang kafir-kafir itu tidak ada yang merintah umatnya berpecah belah. Karena memang secara akal sehat, kecuali kalau orang akalnya enggak sehat, berpecah belah itu enggak apa-apa, karena akalnya enggak sehat. Kalau akal sehat, kafir-kafir pun dia enggak usah pakai Islam, tetap mewajibkan, wajib kalian bersatu. Setan-setan itu pimpinannya suruh bersatu orang Tuhan. Kok sekarang ada kiai tidak bersatu, tidak masalah dosa, sehingga umat yang awam ini biasa. Pakai golongan A, golongan B, golongan C, golongan... Ini biasa, dianggap biasa. Padahal ini haram mutlak. Berpecah belah. Apa? Kita capek ngasih tahu ya. Wajib berjamaah itu kata Allah, kata Nabi, kata sahabat, semua enggak ada hilang. Enteng-enteng saja. Oh, kita itu golongannya lain, ini lain, itu lain. Apa-apaan ini macam ini? Apa begini cara berpikirnya orang kok santai-santai? Kita itu pergi meninggalkan dunia, bukan mau pergi ke dunia. Dipersatukan oleh Allah itu orang beriman kumpul saudara, orang beriman itu yang berpecah belah, tidak merasa berdosa. Ini yang heran. Kalau merasa berdosa sih dia akan berusaha bagaimana bersatu menurut Allah dan Rasul itu. Oh, bagaimana makan saja menurut Islam itu harus dipelajari, sehingga kita makan menurut Islam baru dapat pahala. Ini bersatu wajib, haram, ancam neraka kalau berpecah belah. Santai-santai saja. Saya bukan golongan dia, ini bukan golongan dia. Katanya dia Muslim, syahadatnya sama, nabinya sama, Qurannya sama. Ada lagi Islam Nusantara, ada lagi Islam Mekah, ada lagi Islam Amerika. Ini apa-apaan? Apa kita yang sekarang ada di sini mau ikut seperti itu? Itu saja akibatnya. Kita pasti meninggalkan dunia. Kalau enggak masuk neraka, surga masuk neraka. Pasti. Enggak ada pilihan. Enak kalau ada baliknya. Pagi-pagi kita assalamualaikum. Bapak kita sudah mati, pagi-pagi sama itu. Putra-putra sudah serahkan hidupnya pagi-pagi. Lumayan kalau bisa, enggak bisa. Untuk apa hidup ini? Kalau bukan untuk masuk surga, enggak. Enggak ada guna hidup ini kalau bukan untuk masuk surga. Sebab binatang juga hidup, makan kenyang, buang kotoran juga. Manusia kaya, manusia miskin, manusia gila juga, makan kenyang, buang kotoran juga. Terus masuk neraka, na'udzubillah, untuk apa hidup? Maka berhati-hatilah, saya mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan antum sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua ini diberi kesadaran oleh Allah untuk tidak mempermainkan Islam ini. Aturan-aturan kita bikin itu kalau bertentangan dengan Islam, tinggal. Ini kita mau ke surga, sekali jalan, tidak dua kali. Yang neraka minggir, ya kita mau ke surga. Maka kita tidak perlu benci sama orang kafir. Tidak mau jadi orang kafir, tidak benci Allah juga, ya orang kafir silakan ada nerakanya. Jadi kita orang hidup di musim ini tidak paksa-paksa orang. Allah aja tidak paksa orang, siapa mau neraka silakan jadi kafir. Cuma kita kasihan sama umat ini yang tidak beres, kita kasih tahu dia marah atau tidak marah itu urusan kita, tetapi kita tidak paksa orang dan kita tidak benci sama orang. Siapa tahu hari ini dia tidak mau beriman, siapa tahu biasa jadi beriman. Kalau kita benci sama orang ya tidak ada gunanya lagi, biasa kan dia beriman, dia benci lagi. Kita benci sama perbuatan yang keliru. Maka kita tidak boleh bawa Islam ekstrim-ekstrim. Tapi bicara begini dibilang orang yang mengerti, tidak ngerti dibilang ekstrim. Ini bukan ekstrim, ini hakikat yang benar. Nyampaikan, kalau ekstrim itu orang tidak mau kita tempeleng, itu baru ekstrim. Kita marahi, kamu tidak mau kurang aja, saya sudah capek. Kita kebukit itu ekstrim, ini ngomong yang hak ekstrim. Ya Quran itu indal munafikina fidarkil asfali minanar, orang munafik itu berkerak neraka, apa ekstrim itu? Ini hak itu begitu ngomongnya, ekstrim itu ya ngebom sana, datang ke jalan, demonstrasi ada yang nantangnya tempeleng, itu kan ekstrim. Ini kan bicara hak. Nanti orang mau bicara hak ekstrim, nanti dituduh wah teroris. Ini goblok-gobloknya manusia pada umumnya, terutama di negeri kita ini salah sedikit, makin ini makin itu. Tidak keruan-keruan, tidak kita tahu apa itu ujungnya. Nah, inilah yang maka harus wajib bersatu, kata Allah, bukan kata saya sebagai utip, kata Allah. Yang enggak mau masuk neraka, kata Allah juga, kata Nabi juga. Kenapa kita santai-santai? Nah itulah dia, maka carilah bagaimana cara Nabi dan sahabat bersatu. Wattasimu bihablil jami'an wala tafarraqu. Udah dari praktek ribuan tahun lewat, masa kita praktek karang sendiri? Nauzubillah min dzalik. Barakallahu lakum fi qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ma'rifatil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatal Qur'an. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat. Fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.